بارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ Surau TV Inspirasi Keluarga Islami Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'an Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita Salat dan salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muslimin dan muslimat, pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam pembahasan tentang asnaf 8 yang berhak menerima zakat, yang itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah pelajari 3 poin. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga al-amilin alaiha, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam masalah zakat. Dan itu sudah kita rincikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjut kepada yang keempat, yaitu al-mu'allafatu qulubuhum. Ya, al-mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf dari ta'lif. Yaitu orang-orang yang didekati, hatinya didekati, dan didekati dengan cara ya diberikan sebagian pemberian harta. Syekh mengatakan al-mu'allafatu qulubuhum qisman, orang yang didekati hatinya itu ada dua bagian. Yang pertama kufar, yang kedua muslimun. Yang pertama adalah orang-orang kafir, yang kedua adalah orang-orang muslim. Al-kafir, orang kafir ini, yu'ta min az-zaka idza rujiya islamuhu litaqwiyati niyatuhu litaqwa niyatuhu aw litaqwa litaqwa niyatuhu 'ala ad-dukhul fil islam وتشتد رغبته, yaitu diberikan zakat kepada orang yang diharapkan Islamnya, agar niatnya untuk masuk Islam kuat dan keinginannya itu semakin keras. Atau jika hasala bi'ta'ihi kaffu syarrihi 'anil muslimin atau syarri ghairihi. Atau kita memberikan zakat ini kepadanya apabila terwujud, tercapai tertahannya keburukannya kepada kaum muslimin atau keburukannya kepada yang lain. Ya, kalau seandainya dia menyakiti, mengganggu, dia adalah kafir, supaya kaum muslimin terjaga dari keburukannya, kita berikan zakat. Ini kalau seandainya dia adalah orang yang kafir. Adapun bagian yang kedua adalah muslim, al-muslimul mu'allaf, orang muslim yang didekati hatinya. Yu'ta min az-zakati li taqwiyati imanihi. Diberikan zakat kepadanya agar imannya kuat. Aw raja'i islami nadhirihi. Atau diharapkan masuk Islamnya orang yang setingkat dengan dia atau yang sekedudukan dengannya atau semisal dia. Wa nahwi dhalik min al-aghrad as-sahihah al-mufidah lil-Islam lil-muslimin. Dan tujuan-tujuan atau yang seperti itu juga, yang mana tujuannya adalah tujuan benar yang bermanfaat untuk muslimin. Wal i'ta'u lit-ta'lif innama yu'malu fihi 'inda al-hajati ilayhi faqat. Memberikan kepada untuk menjalin hatinya, hanya saja itu diberikan ketika memang diperlukan. Diperlukan. Lianna Umar wa Uthman wa Aliyan radhiyallahu anhum tarakul ita li ta'lif li'ada bihajati ilaih fi waktihim. Karena Umar, Uthman dan Ali tidak memberikan untuk ta'lif al-qulub ini karena tidak membutuhkan pada waktu dia, pada zaman dia. Kita lihat dia dalam kitab Al-Wajiz ada penjelasan yang lebih agak panjang, ya. Beliau mengatakan di sini al-mu'alafatu qulubuhum ada bermacam-macam bagian. Minhum man yu'ta li yuslim. Di antaranya ada yang diberikan agar dia masuk Islam. Kama atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sufwan bin Umayyah min ghanaim al-Hunain. Seperti Nabi SAW memberikan Sufwan bin Umayyah harta dari harta rampasan Hunain. Jadi Nabi SAW ketika dia setelah menaklukkan kota Mekah, kemudian perang dia ke Hunain, pulang itu dia berikan. Ya, waqad kana syahida musyrika. Ya, dia mengetahui terjadinya perang Hunain itu, dia masih dalam keadaan musyrik. Lalu Nabi kasih. Apakah dia orang miskin? Tidak. Dia orang kaya. Tokoh Quraisy. Dia adalah orang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi memberinya pemberian-pemberian yang banyak sekali. Karena diharapkan keislamannya. Falam yazal yu'tihi hatta sara ahabban nasi ilayya. Ba'da an kana abghadha an-nasi ilayya. Sufyan mengatakan, Sufwan bin Umayyah, dia mengatakan selalu dia beri aku sampai dia adalah orang yang paling aku cintai. Setelah yang sebelumnya dia adalah orang paling aku benci. Coba dilihat bagaimana kadang-kadang pemirsa yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, pemberian itu merubah hati. Ya. Al-mun'im yuhab. Orang yang memberi biasanya dicintai. Otomatis tuh. Ya, fitrah manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian saling mencintai. Salah satu faktor saling mencintai. Sufwan dikeberin oleh Nabi. Dia orang kaya. Jadi keberadaan dia diberi bukan gara-gara dia miskin. Status ekonomi dia tidak, gara-gara dia diharapkan keislamannya. Ternyata benar. Dia masuk Islam. Nabi kasih 100 kambing, 100 kambing, 100 kambing. Sehingga dia mengatakan tidak ada yang bisa memberi ini kecuali seorang nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan seseorang suatu lembah penuh dengan binatang ternak di sana. Lalu dia pulang ke kampungnya. Wahai kaum, masuklah ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad memberi pemberian yang tidak takut miskin. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi atas nama Islam. Boleh jadi kita mengharapkan keislaman seseorang. Dia adalah tokoh, kepala suku. Mungkin boleh jadi dia punya bermacam-macam harapan dunianya, ya. Gak apa-apa, kita kasih. Sampai dia masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, ratusan orang, ribuan orang yang di belakangnya akan masuk Islam. Wa minhum man yu'ta liyahsuna islamuhu wa yathbuta qalbuhu. Di antaranya diberikan agar Islamnya kokoh. Ya, hatinya kokoh kuat, Islamnya baik. Nah, ini yang mungkin kita katakan bahwasanya orang yang orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam. Masih goyah keimanannya, kita beri. Kama ata yawma Hunainin aidan jama'atan min sanadid tulaqa wa asyrafihim 100 min ibil. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada tokoh-tokoh orang Quraisy, tokoh-tokoh Mekah, ketika setelah perang Hunain, Nabi beri tokoh-tokoh itu dengan pemberian yang banyak, ya, 100 unta diberikan. Apa kata Nabi? Inni la'uti ar-rajula wa ghairu ahabbu ilayya minhu. Kata Nabi, sungguh aku memberikan seseorang dan orang lain sebenarnya itu lebih saya cintai. Sebagaimana kejadian pada saat itu, orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi beri pemberian yang banyak. Sementara Ansar yang berjuang dengan Nabi, yang selalu membela Nabi, Nabi tak berikan mereka sama sekali. Ya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku memberi seseorang yang selain dia lebih aku cintai. Khasyata ayakubbahu Allahu ala wajhi fi nar jahannam. Khawatir, ya, karena dia diberi ini, khawatir kalau seandainya dia disungkurkan dalam api neraka. Imannya nih, ya, bermasalah. Kita beri karena ingin dipelihara dari api neraka. Wa fi sahihain, dalam dua sahihain, an Abi Sa'id an Aliyan ba'atha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi duhaibah fi turbatiha min al-Yaman fa qasama baina arba'ati nafar Aqra bin Habis wa Uyayna bin Badr wa Alqama bin Ulan Uthaudatha wa Zaid bin Khair wa qala ata'allafuhum. Ali mengirimkan kepada Nabi kekayaan dari Yaman. Ya. Lalu Nabi berikan hanya beberapa orang, hanya 4 orang. Ya. Apa kata Nabi? Ata'allafuhum. Aku mau pengen pendekatan supaya dia bisa masuk Islam. Kuat imannya, kuat Islamnya. Wa minhum man yu'ta liman yurja min islami nudhra'ihi. ada orang yang diberi karena diharapkan orang yang sepangkat dengan dia atau yang sederajat dengan dia masuk Islam. Ya, wa minhum man yu'ta liyajbi as-sadaqat mimman yalih aw liyadfa an hawzat al-muslimin ad-dharra min atraf al-bilad. Di antaranya adalah ya diberikan karena untuk ya bisa apa namanya menghilangkan kemudaratan dari kaum muslimin. Baik. Wal tu'tal mu'allafatu 'ala al-Islam ba'da nabi. Apakah setelah nabi diberikan orang-orang yang didekatkan hatinya atas nama Islam? Fi khilaf ya khilaf pada ulama. Farwi an Umar wa Amir wa Sha'bi wa jama'ati annahum la yu'tuna ba'dahu li'anna Allah ta'ala a'azza al-Islam wa ahlahu wa makkana lahum fil bilad wa adhalla lahum riqab al-ibad. Sebagian pendapat mengatakan tidak diberikan setelah Nabi karena Allah telah mengangkat Islam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umat Islam ya tamkin di negeri. Yang lain mengatakan yu'tun li'anna alaihi salatu wassalam qad atahum ba'da fathi Makkah wa kasr Hawazin wa hadha amrun qahtaju ilaihi fayusraf ilaihi. Yani Nabi SAW memberikan kepada mereka setelah dilakukan kota Makkah. Berarti setelah tahu kan kota Makkah Islam itu jaya, nampak kekuatan. Tapi tetap juga Nabi SAW berikan ya untuk pendekatan hati. Pemirsa, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada suatu daerah ada kaum muslimin dan mereka diganggu oleh orang-orang kufar, maka kita berikan dari zakat kita supaya gangguannya itu berhenti, tidak mengganggu kaum muslim lagi. Maka itu boleh kita berikan untuk zakat, dan itu menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa mas kita memberikannya adalah karena untuk kemuliaan Islam dan untuk menjaga Islam, menjaga kaum muslimin. Ya, kita berikan kepada mereka walaupun statusnya adalah kafir. Tapi kita ini adalah ta'aluf untuk bagaimana kedekatan hati sehingga dia tidak menyakiti kaum muslimin. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah wafir riqab. Ar-riqab humul ariqa al-mukatabun alladina la yajiduna wafa'an fi'at al-makatab al-mukatab ma yaqdur ma yaqdur bihi 'ala wafa'i daynihi hatta يعتق ويخلص من الرق ويجوز أن يشتري المسلم عبدا من زكاته فاعتقه ويجوز أن يفتي من الزكاة أسير المسلم لأن ذلك من فك رقبة المسلم من الأسر. رقاب itu adalah orang budak yang ingin memerdekakan dirinya, yang dia tidak memiliki apa yang bisa menembus untuk dirinya, maka diberikanlah orang yang sedang proses pembebasan dirinya dari perbudakan ya, sehingga dia bisa merdeka. Maka boleh diberikan zakat kepadanya supaya dia bisa selamat dari perbudakan. Dan boleh juga seorang muslim membeli seorang budak dengan seorang budak muslim dengan zakat dia, lalu setelah itu dia merdekakan ya. Ini zakat dia nih, sekian uangnya zakat dia, dia beli kemudian dia merdekakan. Itu sama dengan yang tadi. Kemudian boleh juga seorang muslim untuk menembus tawanan-tawanan muslim di penjara-penjara orang kufar, itu bagian dari memerdekakan ya raqaba atau belenggunya seorang muslim di dalam tawanan musuh. Di dalam kitab juga dikatakan ya, hampir sama ya, bahwa diberikanlah orang-orang yang mau merdekakan dirinya, dan itu adalah untuk bukan untuk dirinya, tetapi bagaimana dia selamat dari perbudakan. Yang keenam, al-gharimina ya, al-gharimin. Al-gharimin, Syekh mengatakan al-gharim wal muradu bil gharim al-madin wa huwa naw'an. Al-gharim itu maksudnya adalah orang yang berhutang, dan dia dua jenis atau dua macam. Yang pertama, gharimun li ghairihi, dia adalah berhutang untuk orang lain, berhutang untuk orang lain. Wa huwa gharim li ajli islahi dhatil bain, dia itu berhutang gara-gara untuk mendamaikan yang bersengketa. Ada dua kabilah mungkin, dua keluarga yang bersengketa, akhirnya mereka sepakat di dalam kesepakatan harta harus untuk berdamai, harus dengan bayar ini. Ya. Sebagaimana disebutkan sini, bi an yaqa'a baina qabilataini aw qaryataini niza'un fi dima'in aw amwal. Terjadinya pertengkaran antara dua kabilah atau dua kampung, baik itu dalam darah, yakni ada yang terbunuh, atau dalam harta, permasalahan harta. Wa yahduthu bisababi dhalika bainahum shahna, karena terjadinya pertengkaran ini akhirnya terjadilah permusuhan antara mereka. Wa adawah ya, wa yatawassatu ar-rajulu bisulhi bainahuma, lalu ada seorang yang ingin mendamaikan mereka, ya, mendamaikan mereka. Wa yaltazimu fi dhimmatihi malan 'iwadan 'amma bainahum, lalu dia mengatakan saya menjamin kalian butuh uang berapa, pokoknya kalian damai, ya, untuk mendamaikan mereka, untuk lihat fi al-fitnah, agar fitnah ini bisa redam, ya, api fitnah bisa dipadamkan. Fayakunu qad amila ma'rufan 'azima, dengan demikian dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik, yang sangat baik, ya, yang sangat agung. Minal masyru'i fahamluhu anhu minaz zakah, minal masyru', minal masyru' hamluhu anhu minaz zakah. Maka tentu bagian yang disyariatkan adalah membantu pikulan dia itu, ya, meringankan pikulannya itu dari zakat. La'alla tujhifal hamalatu bimalihi, agar orang yang menanggung ini tidak mengeluarkan uangnya sendiri, ya, jangan dia berkorban, dia sudah mau mendamaikan orang, ya, lalu diberikanlah apa namanya harta dari harta zakat. Liyakuna dhalika tashji'an lahu wa li ghairihi 'ala mithl hadzal 'amal jalil, bisa juga merupakan motivasi untuk dia dan untuk yang lain supaya dia bisa mendamaikan orang lain. Tapi kalau seandainya dia enggak ada urusannya sama sekali kok, ya, tidak ada urusannya, tidak ada keikutsertaannya, kalau seandainya dia cuek aja ada masalah, tapi ini tetap berseteru, lalu datang dia, ya, berbuat baik, dia mendamaikan, maka jangan kita biarkan dia membayar dari koceknya sendiri, walaupun dia kaya, ya, walaupun dia kaya, dia mampu, tapi jangan biarkan. Kalau seandainya orang seperti ini kita biarkan dia membayar dari koceknya sendiri, mungkin dia bisa hanya sekali ini aja. Setelahnya, berikutnya, dia merasa dirugikan. Ya? Tapi ketika kita katakan kepadanya, Anda mampu? Oke, mampu. Tapi jangan bayar dengan harta Anda. Kami bayar, bantu Anda dengan zakat. Ayo nih, zakat, berikan uang kepada mereka, perdamaian. Tapi usaha dia untuk mendamaikan sudah terjadi. Dan dia akan bersemangat. Berikutnya ada yang bermasalah lagi, dia akan mendamaikan. Ya. Nah, sehingga terjadi ketentraman daripada kaum muslimin. Nah, alladhi yahsul bihi kafful fitan wal qada'u 'ala fasad. Ya, mana dengan demikian kita bisa menahan fitnah, bisa meredam dan menghilangkan kerusakan. Bal laqad abaha syari'u li hadzal gharim al mas'alah li tahqiq hadzal gharad. Malah boleh, syariat membolehkan bagi orang yang menjamin tadi untuk meminta-minta. Supaya apa? Supaya dia bisa melunasi utang itu. Jangan dari uang dia, ya, itu boleh. Fi sahih Muslim an Qabisah qala tahammaltu hamalah. Aku memikul suatu beban. Yani beban tanggungjawab yang tadi. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqim hatta ta'tina sadaqatu fana'murga atau fana'muru laka biha. Ayo berdirilah sampai tunggu sampai datang sedekah, nanti akan kita berikan kepadamu. Ya, karena dia sudah membuat suatu tanggungjawab yang luar biasa, yaitu bukan untuk keuntungan pribadinya, tetapi malahan adalah untuk meredam suatu fitnah yang akan kalau dibiarkan bisa terjadi suatu peperangan yang besar. Ini adalah gharim tadi. Yani ada seorang menanggung, ya, atau hutang orang lain, atau sebagai penjamin dan yang lainnya, maka dia bisa meminta. Dan dia bisa meminta kepada meminta zakat, ya. Kemudian yang kedua, al-gharim li nafsihi. Orang yang gharim, yaitu menanggung hutang untuk dirinya sendiri. Kalau tadi dia menanggung hutang untuk orang lain, sekarang adalah untuk dirinya sendiri. Ka'iyya yaftadi nafsahu min kuffarin atau yakuna alaihi dainun la yaqdiru ala tasdidihi fa'ata min az-zakati ma yusaddidu bihi dainahu liqouli ta'ala wal gharimin. Lalu seperti orang yang dia menembus dirinya terhadap orang kafir, misalkan dia dipenjara dan seterusnya, dia ingin menembus dirinya untuk menyelamatkan dirinya, dia harus membayar uang, maka ini termasuk yang dibolehkan diberikan zakat kepadanya. Atau dia memiliki hutang dengan seseorang yang dia tidak mampu membayarnya, ya, tidak mampu membayarnya, tidak ada yang bisa dibayar. Bukannya tidak mau bayar gitu. Dia mau bayar, tapi tidak ada yang akan dia bayar, ya, tidak ada harta yang akan dia jual sehingga dia bisa bayar. Tapi berbeda dengan orang yang dia ogah enggak mau membayar, sementara harta yang dia miliki itu ada yang akan untuk membayarnya. Nah, ini adalah suatu hal yang berbeda, ya. Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan begitu, bahwa disyaratkan orang yang tidak mampu membayar hutang, orang yang berhutang untuk diri sendiri itu disyaratkan dia tidak mampu, pailit, tidak ada yang akan bisa dia bayar, ya, untuk membayar hutangnya itu. Maka diberikanlah dari zakat supaya hutangnya bisa dibayar. Ya. Tapi itulah yang namanya gharim. Taib. Nah, jadi itulah yang dimakan dengan hutang yang dibayarkan. Ya, kita lihat dalam kitab, ya, satu lagi, wal gharimu fahum aqsam, mereka adalah bermacam-macam. Faminum man tahammala hamalatan aw dhamina daynan lazimahu fa ajhafa bimalihi aw gharima fi ada'i daynihi aw fi ma'siyatin thumma tab fa ha'ula'i yudfa'u ilaihim. Yani orang yang memikul pikulan tanggung jawab tadi yang sebelumnya kita sebutkan, atau menjamin satu hutang yang dia mesti dia yang harus dia tanggung, lalu dia akhirnya harus dikeluarkan dari hartanya sendiri dan itu adalah untuk orang lain, maka kita bisa berikan kepadanya untuk berikan dari zakat sehingga tidak menyusahkan dia. Dia sudah mau untuk berkorban, tapi jangan dibiarkan seperti itu. Wa gharima fi ada'i dainiha, atau dia tenggelam, artinya pailit, tidak bisa membayar utangnya. Aw fi ma'siyatin tsumma tab, atau dalam sebuah maksiat kemudian bertobat. Contoh, ya, orang yang masuk dalam riba, hutang riba, tidak ada yang bisa untuk membayarnya lagi. maka ini bisa kita berikan zakat agar dia terbebas dari hutang tersebut. Ya, faula yudfa'u lahum, maka dibayarkan bagi mereka. Baik. Al-aslu fi hadzal bab, hukum asal dalam hal ini adalah hadis Qabisah bin Mazar bin Makhariq Al-Hilali bin Mukhariq Al-Hilali qala tahammaltu hamalatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Aku memikul satu pikulan tanggung jawab, lalu waktu aku mendatang Rasulullah SAW bertanya, meminta kepadanya dalam masalah ini. Faqala aqim, berdirilah, hatta ta'tiyana sadaqatu fana'mura laka biha, maka sampai datang kepada kita sedekah, yakni zakat, lalu kami akan perintahkan bagimu untuk dengan sedekah ini. Suma qala, lalu Nabi mengatakan, ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha, meminta-minta itu tidaklah halal kecuali satu di antara tiga. Ya, orang meminta-minta hukumnya asalnya haram kecuali satu di antara tiga. Rajulun tahammala hamalatan fahalat lahu almas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik, yaitu seorang yang memikul tanggung jawab tadi, tanggung jawab utang orang lain, boleh jadi dia mendamaikan orang sehingga dia memikul beban, ya itu bukan untuk dirinya tapi untuk kemaslahatan orang lain, maka halal baginya untuk meminta-minta sampai dia melunasi utang itu, kemudian dia menahan diri tidak minta-minta lagi, bukan dengan istilah kesempatan nih, ya bisa minta-minta. Nah, bukan itu. Akan tetapi, ya sebatas keperluannya. Ya. Warajulun asabatu jaihah, ijtahat malahu fahallat lahu mas'ala hatta yusiba qiyaman min aish. Seorang tiba musibah, rumahnya terbakar, ya, sehingga hilanglah hartanya, habis, hancur, habis semua. Ya, maka dia boleh untuk meminta sampai bisa dia hidup. Ya, bisa dia menanggung hidupnya. Aw qala sidadan min aish, dia bisa menutup ya laparnya gitulah ya. Farajulun asabathu faqa hatta yaquma thalathatun min dhawil hajjiha min qaumihi hija min dhawil hija min qaumihi. Ya, orang yang ditimpa oleh kefakiran, kebangkrutan, pailit, dia ditimpa ya oleh kefakiran sehingga ada tiga orang dari kaumnya yang bisa amanah, yang memberikan kesaksian bahwasanya ini adalah orang yang betul-betul adalah orang yang fakir. Ya, maka ya, mereka mengatakan laqad asabat fulanun faqa fahallat lahu mas'ala. Fulan, kata orang ketiga, telah ditimpa oleh kefakiran, maka boleh dia meminta hatta yusiba qiyama min aish, ya, sampai dia bisa hidup, ya, bisa membayar atau menjaganya dari kelaparan, ya. Fama siwahunna minal mas'ala ya Qamisah suhtan ya'kuluha sahibuha suhta. Selain dari itu, meminta-minta, nih, ingat nih, meminta-minta, ya, bagaimana seorang berdasi minta minyak, minta ini, minta itu, hati-hati. Selain dari itu, wahai Qamisah, meminta-mintanya adalah suhtan, harta yang haram yang dimakan oleh orang yang meminta-minta tadi sebagai harta yang haram. Jadi meminta-minta itu adalah kondisi darurat. Ya, kondisi darurat. Maka karena itu kita perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati dalam permasalahan ini. Ya, ternyata meminta-minta yang bukan haknya. Yang tiga tadi ada hak, berhak dia. Orang yang memiliki tanggungan, ya, yang dia menanggung hutang orang lain atau tanggung jawab. Yang kedua adalah orang yang ditimpa oleh musibah sehingga habislah hartanya semuanya. Yang ketiga adalah orang yang jatuh pailit, ya, yang miskin sehingga direkomendasi atau dinyatakan, disaksikan atau dipersaksikan oleh tiga orang dari kaumnya sehingga dia mengatakan sebulan menjadi jatuh miskin. Maka orang yang seperti ini boleh dia meminta untuk sebagai sebatas apa? Sebatas menutup, ya, kebutuhan kehidupannya. Lebih dari itu, maka kita katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suhtun, yaitu hatta haram, hatta yang tidak halal untuk dimakan. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada, ya, kajian kita, ya, dan insya Allah ini akan lebih agak luas sedikit, ya, yaitu fi sabilillah dan ibn sabil. Siapa-siapa saja, insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah hari Senin, insya Allah Taala, karena kajian kita, kajian sore ini adalah di Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Insyaallah Taala, pemirsa mulakal Allah Subhanahu memberikan, semoga Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita semua. Wallahu alam, kita coba lihat tanya jawab, ya, kajian kita ini, kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya. Baik. Saya hamba Allah dari Payakumbuh. Apakah sah jika kita memberikan zakat ke adik kandung atau saudara dekat kita? Jika seandainya adik kandung kita ini bukan pewaris kita, tidak ahli waris yang mewarisi. Jadi kapan adik kandung bisa mewarisi? Apabila ayahnya tidak ada, kemudian dia tidak punya anak, ya, yang si kakaknya ini. Maka saudaranya mewarisi. Dalam keadaan itu, maka dia tidak boleh menerima zakat. Tetapi kalau seandainya bapaknya ada, dia punya keturunan, punya anak, maka ketika warisan dia terhalang oleh anaknya, berarti dia tidak mewarisi dari saudaranya, maka dia boleh mendapatkan zakat dari saudaranya, dan malahan lebih utama jika dia memang salah satu dari asnaf delapan. Wallahu'alam. Apa hukumnya kita berzakat fitrah dengan beras yang berasal dari pemberian mertua? Boleh. Ya, zakat fitrah itu adalah dengan beras yang itu sudah milik kita. Ya, yang enggak boleh itu adalah kita zakat fitrah dengan beras mertua yang bukan hak kita, ya. Zakat beras yang mertua kita bayarkan, sementara itu bukan, tidak ada hak kita. Ini enggak. Tapi ada mertua ngasih kita beras, lalu dengan beras itu kita berikan zakat fitrah, boleh. Ya. Wallahu a'lam. Saya dari Bukit Tinggi mau bertanya kepada Buya mengenai zakat fitrah. Saya punya suami tapi udah pisah ranjang selama 6 bulan. Dan kami dikurangkan anak 3 orang. Kemarin suami saya itu mengirimkan zakat fitrah. Itu hanya untuk anak-anak saja. Sedangkan saya sebagai istrinya tidak dibayarkan. Gimana itu? Baik. Kita tidak tahu apakah ini dia sudah meniatkan bahwasanya sudah pisah, ya, tidak pisah ranjang aja tapi sudah pisah talak. Wallahu alam, kita tidak tahu, ya. Nah, maka di sini anak itu ada tanggung jawab bapaknya, yang suami terhadap istrinya. Kalau seandainya dia sudah bercerai, maka tidak ada tanggung jawabnya lagi. Atau yang kedua, kalau seandainya istri membangkang kepada suami, salah satu yang menggugurkan nafkah adalah pembangkangan seorang istri kepada suami. Ya, wallahu a'lam. Baik. Penanya adalah Muhammad Ridwan dari asal pesisir selatan Indrapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan memberkahi antum dan keluarga. Amin. Ustaz, bagaimana penjelasan terkait di masalah ini? Apakah zakat dari hasil kebun kelapa sawit termasuk zakat perdagangan atau pertanian? Ini masuk kepada zakat perdagangan, penghasilan ya, yang perdagangan. Karena pernah ada bertanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin tentang kelapa. Ya, kelapa tentu berbeda dengan korma. Korma adalah hasilnya satu tahun, sekali satu tahun dia buahnya. Kalau kelapa setiap minggu sama dengan kelapa sawit, ya. Maka Syekh mengatakan itu dikeluarkan dari dagangannya, hasil dagangannya. Apakah harus dikeluarkan biaya perawatan kebun seperti pupuk, upah dan pekerjanya? Ya, artinya berapa uang yang tersimpan dari hasil penjualannya, itulah yang akan kita keluarkan zakatnya nanti sesuai dengan syarat-syarat yang telah kita penuhi, nisabnya, sampai nisabnya, kemudian kestabilan harta itu, kemudian berumur satu tahun. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ini ada yang bertanya. Ini pertanyaannya. Apa artinya musibah yang baik dari Allah dan musibah yang buruk dari manusia? Bahwasanya musibah yang baik, semua musibah itu yang datang, yang menimpa kita itu sebenarnya adalah baik. Ketetapan Allah itu semuanya adalah baik. Tapi mungkin boleh jadi penilaian kita ada yang baik, ada yang buruk. Datangnya keburukan itu disebabkan oleh ulah tangan kita. Itu yang dimandakan dengan berasal dari kita. Ya, ini dosa mungkin yang mengundang terjadinya sesuatu. Ya, ulah tangan kita karena maksiat kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu mengatakan, wa kullun kullun yu'khadh bi dhanbi. Masing-masing dari kaum yang ditimpakan bencana kepada mereka, azab kepada mereka itu disebabkan oleh dosa mereka masing-masing. Nah, maka musibah itu adalah datang dari kita, ya. Maknanya adalah kitalah yang mengundangnya, karena dosa kita, kita ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah. Dan perlu kita ingat bahwasanya ketika kita menerima musibah itu dan kita sadar dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa menghapus dari dosa-dosa kita. Wallahu taala alam. Pemirsa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, demikian dulu yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.